Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan buku Al-Usulu Sittah, 6 prinsip yang perlu diketahui oleh seorang muslim. Dan kita masuk pada prinsip yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, amarallahu bil ijtima'i fid din. Al-aslu tsani, prinsip yang kedua, Allah memerintahkan al-istima'i, Allah memerintahkan bil istima'i fid din, untuk bersatu dalam agama. Wa naha 'anit tafarruqi fihi, dan melarang berpecah dalam agama. Fa bayyanallahu hadza bayanan syafian tafhamuhul 'awamu. وَنَهَانَا أَن نَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا قَبْلَنَا فَهَلَكُوا. Allah jelaskan hal ini dengan penjelasan yang sangat memuaskan. تَفْهَمُهُ الْعَوَامُ, yang bisa dipahami oleh masyarakat awam. وَنَهَانَا أَن نَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, dan Allah melarang kita untuk menjadi seperti orang yang berpecah belah dalam masalah agama. Wakhtalafu, dan berbeda pendapat dalam masalah agama. Qoblana, yang itu terjadi sebelum kita, yaitu yang terjadi pada umat-umat sebelum kita. Fahalaku, kemudian mereka pun binasa. Mereka binasa dalam arti mereka jauh dari kebenaran. Wadhakara annahu amaral muslimina bil ijtima'i fid din. Dan juga disebutkan bahwa Allah perintahkan kaum muslimin untuk bersatu dalam agama. Wa nahahum 'anit tafarruqi fi, dan melarang mereka untuk berpecah dalam masalah agama. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu, dan ditambah semakin jelas dengan dalil-dalil yang ada dalam sunnah. Minal ajbil ujab fi dzalika, yang itu sangat mengherankan. Thumma saral amru ila annal iftiraqa fi usuliddin wa furu'ihi huwal ilmu wal fiqhu fid din. Namun kemudian realita yang terjadi, masyarakat punya anggapan bahwa berpecah dalam prinsip agama, termasuk juga dalam masalah cabang dalam agama, huwal ilmu wal fiqhu fid din, adalah bagian dari ilmu dan bagian dari fikih dalam masalah agama. Wasaral ijtima'u fid din la yaquluhu illa zindiqun aw majnun. Sementara ajakan untuk bersatu dalam masalah agama dianggap adalah seruan yang tidak disampaikan kecuali oleh orang zindik atau majnun. Baik, sampai di sini kutipan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang prinsip yang kedua, yaitu bersatu dalam masalah agama. Yang tadi disebutkan oleh penulis, perintah untuk bersatu dalam masalah agama itu sangat jelas dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Tapi anehnya, di zaman sekarang, dan itu berbicara di konteks zaman beliau, orang menganggap bahasanya yang ideal di tengah manusia itu adalah gak bersatu. Artinya berikan mereka kebebasan untuk berbicara dalam masalah agama. Sehingga ada yang penganut sufi A, sufi B, sufi C, sufi D, nanti penganut ini, penganut ini, dan aneka perpecahan yang terjadi di kalangan mereka. Dan itu dianggap sesuatu yang normal, bahkan mengenal itu adalah bagian dari fikih dalam masalah agama. Baik, kita akan sebutkan atau kita akan bacakan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Bismillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Penjelasan. Perkataan pengarang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar bersatu serta melarang berpecah belah di dalam agama. Prinsip kedua yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah bersatu serta larangan berpecah belah di dalam agama. Prinsip yang agung ditunjukkan oleh Al-Quran, sunnah Rasulnya, serta praktek para sahabat dan generasi salafus salih. Adapun dari Al-Quran, Allah Azza wa Jal berfirman, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ihwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kalian dahulu di masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah menyatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kalian menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar engkau mendapat petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat 102-103. Baik. Dalil pertama yang disampaikan oleh penulis adalah firman Allah Ta'ala di Surat Ali Imran ayat 102-103. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, sampai akhir ayat. Dalam ayat ini yang menjadi perhatian kita adalah surat Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itulah kalian di atas tali Allah. Dan jangan berpecah belah. Kita akan lihat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Menyatulah kalian. Bersatulah kalian di atas tali agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak muncul. Perlu di restart OBS-nya. Iya, yeah, OBS-nya. Bismillah. Oh, salah jaringan. Alhamdulillah, sudah muncul ya. Baik. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihamdillah wa la tafarraqu." Bersatulah kalian, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah. Dan makna hablullah, tali Allah adalah syariat Allah. Sehingga perintah wa'tasimu bihablillahi jami'an maknanya adalah bersatulah kalian di atas syariat Allah. Maka perintah wa'tasimu bihablillahi jami'an, berarti perintah surat Ali Imran ayat berapa ini? 103. Bersatu dalam kebenaran. Karena syariat Allah adalah kebenaran. Sehingga orang yang mengajak orang lain untuk tidak mengikuti kebenaran, berarti sama dengan apa? Dia mengajak untuk berpecah. Karena itu di lanjutan ayat Allah mengatakan, wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah, bercerai-berai. Maknanya adalah janganlah kalian meninggalkan kebenaran. Berarti di sini pasangannya adalah larangan berpecah. Dalam arti larangan meninggalkan kebenaran. Maka orang yang mengajak orang lain untuk meninggalkan kebenaran, berarti hakikatnya dia mengajak orang lain untuk. Sebaliknya ajakan dakwah untuk kembali kepada kebenaran, hakikatnya adalah ajakan untuk persatuan. Baik, ini bagian prinsip yang perlu kita pahami terkait makna wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berarti ketika ada orang yang mengajak kepada tauhid dan sunnah, itu memecah belah umat ataukah tidak? Justru itu menyatukan umat. Mengajak umat untuk bersatu dalam kebenaran. Baik, saya kasih ilustrasi seperti ini. Jadi Islam itu kan agama yang dia punya aturan. Aturan itu hududullah, batasan Allah. Dan dia ibarat sebuah bonded area, sebuah area yang diiringi dengan batasan tertentu. Maka syariat mengajarkan kepada kita adanya dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Tujuannya adalah mengajak siapa yang keluar dari area ini untuk kembali masuk ke dalam area. Jangan kau keluar dari area ini. Kalau ada yang keluar, ajak untuk kembali. Ada lagi yang keluar, ajak untuk kembali. Nah, orang yang keluar dari area ini itu bertingkat. Ada yang keluar sebagian, ada yang keluar keseluruhan. Kalau yang keluar baru sebagian, misalnya tangannya yang keluar, maka kita tarik, masuk lagi. Kepalanya yang keluar, kita tarik, dia masuk lagi. Kakinya keluar, kita tarik, agar dia masuk. Sehingga aktivitas kita hanya boleh berada di lingkungan yang sudah dibatasi ini. Di luar tidak boleh. Kalau keluar 100%, murtad. Berarti dia meninggalkan Islam. Tapi kalau keluar sebagian, berarti dia belum murtad. Baik. Nah, ajakan persatuan itu ibarat seperti itu. Mengajak orang untuk kembali kepada lingkaran yang telah ditetapkan oleh syariat. Jika ada yang keluar, ajak dia untuk balik. meskipun ajakan untuk balik ini kadang mendapatkan pertentangan. Karena ada sebagian orang yang senang di luar. Sehingga dia ketika mengeluarkan tangannya, mengeluarkan kakinya, mengeluarkan kepalanya, dia lebih senang dengan itu. Diajak masuk, wah harus ngotot-ngototan. Maka orang yang keluar dari aturan itu, hakikatnya adalah orang yang sedang mengajak kepada perpecahan. Orang yang sedang berpecah. Nah, dia ditarik lagi. Nah, itulah makna wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Maksudnya adalah dengan syariat Allah. Semuanya. Wala tafarraqu, dan jangan memisahkan diri. Karena kalau memisahkan diri, mungkin tahapan awal dia belum sampai keluar dari Islam. Tapi itu perbuatan maksiat, penyimpangan dalam masalah akidah atau manhaj. Tarik dia kembali. Biar dia bisa kembali kepada area yang sudah dibatasi tadi. Baik. Nah, kalau sudah di dalam, tetap akan ada perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat yang sudah berada di dalam ini, jangan terlalu dijadikan sebagai sumber permusuhan. Jangan dijadikan sebagai sumber permusuhan. Karena semuanya sudah berada di dalam. Karena kalau di dalam ini ada perbedaan pendapat dijadikan sebagai sumber permusuhan, maka bisa menyebabkan orang lain keluar. Ya. Karena itulah ada perbedaan pendapat yang bisa ditoleransi dan yang tidak bisa ditoleransi. Yang keluar dari bonded area tadi, keluar dari area yang terbatasi tadi, maka dia tidak bisa ditoleransi. Perbedaan pendapat yang ada di dalam bisa ditoleransi. Ya. Maka makna perpecahan, makna persatuan itu ada dua. Pertama adalah persatuan dalam agama. Yang kedua, persatuan fisik. Persatuan dalam agama artinya berpegang teguh dengan syariat Allah. Sehingga mengajak orang untuk berpegang kepada syariat Allah, hakikatnya adalah ajakan untuk bersatu dalam agama. Nah, kalau sudah berada dalam syariat Allah, namanya manusia pasti akan terus mengalami apa? Perselisihan. Nah, perselisihan di sini jangan sampai menimbulkan perselisihan yang kedua, yaitu perselisihan fisik. Persatuan fisik artinya adalah akur dalam lingkungan. Jangan bikin masalah di masyarakat. Jangan bikin ribut di masyarakat. Yang akur, yang nyaman hidupnya. Nah, persatuan fisik ini dalam Islam juga sangat ditekankan. Makanya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang terjadinya masalah sampai pada lingkup yang paling kecil, yaitu bertetangga. Contohnya adalah jangan sampai ada masalah dalam bertetangga. Apa dalilnya? Banyak sekali perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya, la yu'minu ahadukum hatta, gimana kalimatnya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Sehingga memuliakan tetangga itu adalah menjaga persatuan fisik. Apalagi yang lingkupnya lebih luas, negara. Makanya bikin kisruh di negara itu berarti tidak menjaga persatuan fisik. Sehingga kenapa sampai dihukumi sebagai kelompok yang menyimpang? Dia termasuk kelompok Khawarij. Karena itu bagian dari ciri khas Khawarij. Suka bikin kisruh di masyarakat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Khawarij dengan sebutan yang sangat buruk. Beliau mengatakan al-Khawariju kilabunnar, al-Azariqatu kilabunnar. Azariqah, sebutan lain dari Khawarij adalah anjingnya neraka. waliyadzubillah. Karena mereka ini orang yang suka bikin onar di kehidupan masyarakat. Bahkan sampai kelas negara. Baik. Karena itu kita perhatikan, Islam mengajarkan kita untuk menjaga persatuan negara. Dalam bentuk apa? Jangan memberontak pemerintah. Dan kalaupun ada masalah dengan pemerintah, selesaikan dengan baik-baik. Jangan diselesaikan dengan keributan. Ya. Taati aturan yang disepakati di tengah masyarakat. Jangan ya, memicu terjadinya sengketa. Bahkan kalau misalnya kamu di posisi dipaksa oleh pemerintah, asmi wa ati, tetap dengarkan dan taati. Wa in ukhidha maluka wa in duriba dhahruk, meskipun hartamu dirampas, meskipun punggungmu dipukul. Jadi kalaupun kita dizalimi oleh pemerintah, artinya kita tidak boleh melanggar aturan yang ada di negara. Ya. Saya kemarin pajaknya ditarik banyak. Saya sakit hati. Akhirnya lampu merah ditabrak. Wah. Saya enggak mau nurut, lampu merah ditabrak. Ya kasihan mobilnya, penyok. Lampu merah kok ditabrak. Akhirnya dia enggak mau taat, dilarang parkir tetap parkir. Apalagi misalnya. Pokoknya enggak pernah mau taat. Kalau kayak gini nanti bikin kisruh di masyarakat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, tetap tahan emosi. Kalaupun kamu dirugikan, dizalimi, bersabar. Karena kerugiannya sifatnya lebih kecil. Jangan ngajak-ngajak orang lain untuk demo. Jangan ngajak-ngajak orang lain untuk kisruh di masyarakat. Karena nanti madharatnya lebih besar. Baik. Nah, untuk bagian yang pertama, Syekh membahas persatuan agama. Nah, i'tisam bihablillah. Nanti di prinsip berikutnya, Syekh akan membahas persatuan fisik, yaitu taat kepada ulil amri. Ada di prinsip nomor berapa? Taat kepada ulil amri. Ya. Di prinsip yang ketiga. Jadi setelah ini beliau akan membahas tentang ketaatan kepada ulil amri. Min tamamil ijtima', bagian dari kesempurnaan persatuan adalah mendengarkan dan taat kepada ulil amri. Sehingga ketaatan itu di dua posisi, ketaatan dalam masalah agama. Bentuknya adalah mari bersama-sama mengikuti kebenaran. Dan yang kedua, ketaatan dalam masalah fisik. Intinya adalah hiduplah yang akur dan aman di sebuah lingkungan. Jangan suka bikin kisruh. Jangan bikin masalah. Nah, untuk ketaatan jenis yang kedua, yaitu ketaatan fisik, ini bisa jadi ya, wilayahnya lebih luas dibandingkan agama. Artinya, berlaku juga ketika kita berinteraksi dengan non-muslim. Maka ada aturan yang berlaku bagi orang kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu apa? Yang mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, dengan kafir dhimmi, dengan kafir musta'min. Ada aturan seperti itu, tujuannya dalam rangka ini. Menjaga persatuan fisik di sebuah negara. Baik. Gimana? Kita lanjutkan atau cukup? Kita lanjutkan. Kita baca ayat berikutnya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Quran surat Ali Imran ayat 105. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah engkau berselisih yang menyebabkanmu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Quran surat Al-Anfal ayat 46. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'al lasta minhum fi syai'. Sungguh orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi golongan-golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu wahai Muhammad atas mereka. Quran surat Al-An'am ayat 159. syara'alakum minad dini ma wassabihi nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Dia Allah telah mensyariatkan bagimu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, serta apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, yaitu keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Nah, kita coba kembali melihat bagaimana penjelasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak berpecah belah. Di surat Ali Imran ayat 105, Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai dan berselisih sesudah ada keterangan yang jelas. Dan yang dimaksud di sini siapa? Ahli kitab. Ahli kitab setelah mendapatkan keterangan yang jelas bahwa ini adalah nabi terakhir, mereka enggak mau mengikuti kebenaran. Tidak mau masuk Islam, tidak mau menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, dan itu Allah sebut sebagai orang-orang yang berpecah belah dan berbeda pendapat setelah datang kebenaran. Sebagian betul ada yang mau menerima, tapi banyak di antara mereka yang tidak mau menerima. Nah, Allah melarang kita kaum muslimin kalau datang kebenaran, jangan kayak ahli kitab. Ketika datang kebenaran, ribut. Wah, ribut. Ada yang mau menerima, banyak yang menolak. Itu mirip seperti di masyarakat kita. Datang seorang da'i, lalu beliau menyampaikan sebuah ceramah di sebuah masjid. Dan itu pertama kali ada da'i ahlus sunnah yang masuk. Begitu dai ini mengucapkan kullu bid'atin dhalalah, ribut. Wah, ributnya. Ribut. Ada yang mau menerima, itu hadis Nabi kan? Oh, nggih, hadis Nabi. Baik, kita menerima. Ada yang was gak karuan, besok lagi jangan diundang. Atau ketika dai ini menyampaikan ajaran tentang tauhid. Dalam tauhid kita dilarang untuk punya keyakinan syirik seperti ini, enggak boleh punya. Wah, ribut. Itu gayanya Yahudi. Dan Allah sudah melarang, kaum muslimin jangan kayak gitu. Kalau sudah datang kebenaran, terima apa adanya, jangan diributkan. Ya. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Misalnya da'i menyampaikan tentang fikih poligami. Ribut. Kalau ini wajar ya. Padahal nggak perlu diributkan. Yang penting dipraktekkan. Gitu bang. Sehingga mereka ribut dulu antara menerima menolak. Wah. Dan itulah kondisi masyarakat kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melarang, jangan seperti mereka, orang-orang Yahudi. Nah, makanya sikap para sahabat apabila datang kepada mereka apa? Kebenaran, apa yang mereka ucapkan? Sami'na wa ata'na. Sehingga enggak ribut, diterima dulu. Masalah apakah nanti bisa mempraktikkan ataukah tidak, itu urusan belakangan. Sehingga mereka menerima dulu, kami pasrah bongkoan, ya Allah, kami terima apa adanya, ala ra'si wal ain, terima apa adanya. Masalah nanti bisa dipraktikkan ataukah tidak, itu urusan belakangan. Nah, kemudian sejalan dengan perkembangan zaman, para sahabat generasinya sudah habis, beralih ke tabi'in, penyimpangan itu muncul bertahap-bertahap, sampai akhirnya di zaman kita. Makanya ketika orang mendengarkan satu sunnah yang baru, kaget dia, terus ribut dulu di masyarakat. Nah, itu gayanya siapa? Yahudi. Sungguh in hasanan, ini adalah niru-niru generasi orang masa silam, generasi Yahudi. Dan Nabi SAW mengatakan, latattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin. Sungguh kalian akan mengikuti tradisi masyarakat sebelum kalian, seperti jengkal telapak kanan dengan jengkal telapak kiri. Sama persis. Enggak ada selisih. Itu salah satunya tadi. Kalau datang sebuah kebenaran, diributkan dulu, lalu ada yang menerima, dan banyak yang menolak. Sampai akhirnya mereka menjadi banyak kelompok. Dan Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan kepada Nabi SAW, kalau ada di antara umatmu yang mengalami seperti itu, lasta minhum fi syai'in, engkau sama sekali bukan bagian dari mereka, wahai Muhammad. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-An'am, ayat 159. Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah, memecah belah agamanya, dan mereka terpecah menjadi golongan-golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawab wahai Muhammad atas mereka. Artinya beliau berlepas diri dari tindakan seperti ini. Ada di surat apa ini? Al-An'am ayat 159. Coba kita kutip ya. Al-An'am ayat 159. Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah berkaitan dengan Yahudi dan Nasrani. Kata Ibn Abbas, وَذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ, itu berbicara tentang Yahudi dan Nasrani, اِخْتَلَفُوا قَبْلَ أَيُّبْعَثَ مُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَتَفَرَّقُوا فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْزَلَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. Kata Ibnu Katsir, ayat ini berbicara tentang Yahudi dan Nasrani. Mereka berbeda pendapat sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Sehingga perbedaan antara Yahudi dan Nasrani itu kan luar biasa. Melebihi perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. Ya. Sampai jadi dua agama yang jauh berbeda. Padahal dulu sumbernya sama. Yaitu apa? Taurat dan Injil. Nabinya, Nabi Bani Israel. Dan Allah perintahkan ikuti mereka. Tapi mereka buat sendiri-sendiri. Akhirnya jadi dua agama yang berbeda dan mereka saling bermusuhan. Mereka berbeda pendapat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan ayat ini. Orang-orang yang memecah agama mereka, dan mereka jadi banyak kelompok, ya Nasrani jadi sekian sekte, Yahudi jadi sekian sekte. Engkau sama sekali tidak bertanggung jawab dengan mereka. Dan bisa jadi ini juga dialami oleh kaum muslimin. Jamaah, setiap kejadian besar di tengah kaum muslimin, itu menjadi sebab munculnya golongan yang baru. Coba kita lihat ya, kita lihat sejarah di zaman sahabat. Begitu terjadi peristiwa tahkim, ketika terjadi peristiwa tahkim, umat Islam terpecah jadi berapa? Jadi berapa? Jadi tiga, dua ahlu sunnah, satu ahlul bid'ah. Ketika terjadi peristiwa tahkim, peristiwa tahkim itu apa? Penyerahan keputusan antara pihak Ali dengan pihak Muawiyah kepada utusan masing-masing. Ali mengutus Abu Musa al-Ash'ari, Muawiyah mengutus siapa? Amr ibn al-As. Dan setelah terjadinya peristiwa ini, kaum muslimin tetap terpecah menjadi tiga, tambah satu lagi yaitu Khawarij. Sehingga dengan peristiwa tahkim sudah ada dua peristiwa. Sudah ada dua perpecahan. Pertama Ahlu Sunnah. Yang ini masih komitmen di atas kebenaran. Yang kedua ini yang berpecah ini. Khawarij ini. Dan dia adalah ahli bid'ah pertama di tengah umat, di tengah kaum muslim. Baik, ketika terjadi peristiwa Karbala, kaum muslimin terpecah jadi berapa? Jadi ahlu sunnah, coba kita hitung ya. Ahlu sunnah yang kedua adalah nasibah. Nasibah ini dianggap sebagai kelompoknya Muawiyah. Padahal Muawiyah nggak pernah ngajari kayak gitu. Muawiyah sudah meninggal dunia di peristiwa Karbala. Sebelum peristiwa Karbala. Nasibah ini adalah kelompoknya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dan yang ketiga, Syiah. Sebabnya peristiwa Karbala. Meskipun munculnya belakangan. Bagi Ahlus Sunnah, peristiwa Karbala itu musibah yang dialami oleh sahabat mulia Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Dan kita pahami sebagai musibah. Namun kita tidak berlebihan. Karena wafatnya Husain tidak lebih hebat dibandingkan wafatnya para nabi. Terbunuhnya Husain tidak lebih hebat dibandingkan terbunuhnya para nabi. Sehingga kita anggap semua itu adalah musibah. Dan ada hikmah di balik itu. Nasibah sebaliknya. Peristiwa Karbala ini dianggap sebagai kemenangan bagi mereka. Sehingga dirayakan. Atas wafatnya Husain. Ini juga kelompok menyimpang. Merasa bahagia dengan meninggalnya cucu Rasulullah SAW. Yang ketiga, kebalikan dari nasibah ini. Nah, nasibah ini mirip seperti Khawarij. Yang ketiga ini, kebalikan dari nasibah, yaitu mereka sedih berlebihan, ya. Sampai apa badannya dipukul-pukul, berdarah-darah, sebagai ungkapan ini adalah bentuk bela sungkawa kami kepada Husain. Dua menyimpang, satu ahlu sunnah, dan yang lainnya, termasuk ya, misalnya peristiwa apalagi runtuhnya kekhalifahan Turki. Nah, nanti kaum muslimin pecah lagi jadi berapa golongan. Jadi setiap peristiwa besar itu menjadi sumber perpecahan di tengah umat, bahkan jadi sekte. Nah, termasuk juga di negara kita. Ya. Ketika ada peristiwa misalnya masalah politik, umat Islam terpecah. Oh, ini grup 354. Apa ini? Ini grup 578. Ini grup apa lagi? Bang. Hah? Itu Samsu. Nah, itu contoh ya yang tadi kita sampaikan bahwa pada saat orang melakukan seperti ini, terjadilah perpecahan. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Lasta minhum fi syai." Itu bukan urusan. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari kondisi semacam ini. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Berkenaan dengan dalil dari sunnah mengenai dasar yang agung ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al muslimu akhul muslim la yadlimuh wa la yahduluh wa la yahqiruh wa taqwa hahuna yusiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbim ri'in minasyarri ayyahqiru akhahul muslim kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Orang muslim adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak boleh menzolimi, menelantarkan, dan menghinakannya. Disinilah letak takwa, sambil menunjuk ke dada beliau sampai 3 kali. Cukuplah seseorang itu dianggap telah melakukan kejahatan jika ia sampai menghinakan saudara muslimnya. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darah, kehormatan, dan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Kita akan garis bawahi sabda Nabi SAW. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Artinya, takwa itu ada dalam hati, dan karena itu orang dilarang untuk memuji dirinya sendiri, ujub dengan dirinya sendiri. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian memuji dirimu sendiri, terlalu mengunggulkan dirimu sendiri, kemudian yang lain dianggap terhina. Nabi SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim. Setiap muslim itu saudaranya muslim yang lain. Konsekuensi dari persaudaraan itu adalah konsekuensi dari persaudaraan. Jangan mendolimi. Jangan mendolimi. Yang kedua, wala yakhzuluhu, jangan menelantarkan. Khidlan itu artinya gak mau bantu. Ketika ada saudara yang membutuhkan, namanya khidlan. Sehingga khidlan dengan dolim lebih parah mana? Lebih parah mana? Dolim lebih parah ya. Khidlan itu ada orang yang didolimi, kita diam aja. Oh, saya tidak dolim kok, saya diam aja, enggak mendolimi. Nah itu kancamu kelelep, ya kan duduk urusanku. Ada orang yang kecelakaan, dia butuh pertolongan, ah, itu bukan urusanku. Itu namanya khidlan. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Karena ini menunjukkan lemahnya persaudaraan. Nah, di negara kita ini jadi tradisi ketika orang melihat ada kecelakaan. Kecelakaan, wis barne wae. Kenapa? Hah? Takut nanti ndak jadi sakwa, engko ndak dari masalah, engko disalahne wis aja bareng. Masyaallah. Mati yo men wis. Wis wae mati kok. Ya. Ya minimal begini ya. Kalau memang kita ketakutan untuk jadi saksi atau seterusnya, Anda datang ke pihak yang berwenang, aparat atau rumah sakit, segera hubungi rumah sakit terdekat. Ini ada korban butuh segera pertolongan ya, agar bisa diurus. Kalau misalnya kita tidak bisa sendiri, baik. Nah, kadang kan orang di tempat kita ketakutan kayak gitu, ya, karena memang perlindungan hukum untuk saksi barangkali ya kurang maksimal. Nulung malah kepentung. Ini nulung wah, dianggap sebagai pelaku, sementara nggak ada saksi yang lain, korbannya mati ya sudah. Nah, orang kadang ketakutnya kayak gitu. Baik. Padahal itu sebenarnya adalah sikap khidlan. Sikap khidlan. Yaitu tidak bantu ketika ada saudara yang membutuhkan. Wala yahqiruhu, dan jangan meremehkan sesama muslim. Dan meremehkan itu berarti didahului oleh perasaan dia merasa lebih tinggi. Dia merasa lebih tinggi, lebih mulia, akhirnya orang lain diremehkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi, dan beliau berisyarat ke dada beliau. Artinya takwa itu ada dalam hati. Baik, kalimat ini berlaku untuk siapa? Orang lain. Jangan berlaku untuk diri sendiri. Kamu ngapain nyalah-nyalahin saya? Takwa itu ada di sini. Nah, itu kan berarti ngaku bertakwa dia. Itu salah paham terhadap hadis. Itu kamu mensucikan dirimu sendiri, kamu memuji dirimu sendiri, ujub yang kayak gitu. Salah gitu ini. Kalau diingatkan orang lain, terima. Diingatkan oleh orang lain, tolong diterima. Jangan ketika diingatkan, takwa itu ada di sini. Duh. Kalau kamu ngomong seperti itu untuk orang lain, betul. Misalnya kita melihat si A meremehkan si B. Kamu nggak boleh meremehkan kayak gitu. Takwa itu ada di hati. Nah itu betul. Karena dia sedang mengingatkan orang lain. Tapi kalau dia sedang diingatkan, dikritik oleh orang lain, Pak Niki salah loh Pak, nggak boleh. Loh, yang penting kan saya bertakwa. Loh, itu berarti kamu jangan ujub, yang penting saya bertakwa. Ini maling balang maling ya. Maling teriak maling. Dia itu sebenarnya malingnya yang ujub itu orang ini. Tapi biar dia tidak dianggap ujub, orangnya tadi dijatuhkan dulu. Nah, kamu yang ujub. Kamu jangan sombong. Nyalah-nyalain orang. Takwa itu ada di sini. Nah, padahal dia sendiri yang sombong. Cuman bicara sama orang bodoh kayak gini ya susah ya. Sehingga dia enggak ngerti kalimat ini keliru. Baik. Bihasabi mri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslimat. Cukuplah seorang dianggap telah melakukan kejahatan. Tingkat keburukan seseorang itu berbanding lurus dengan semangat dia menghinakan orang lain, meremehkan orang lain. Tingkat keburukan seseorang itu berbanding lurus dengan apa? Dengan sifat dia suka meremehkan orang lain. Maka semakin suka meremehkan orang lain, berarti semakin rendah derajatnya. Meskipun dia orang yang berpangkat, meskipun dia orang yang punya jabatan. Sebaliknya Nabi SAW mengatakan, "Wa ma tawadu'a 'abdun bi syai'in illa zadahu Allahu 'izzah." Atau kama qala SAW. Bentuk tawadu' yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan semakin menambah kemuliaannya. Maka orang yang tawadu' itu semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di negara kita banyak profesi. Ada profesi sebagai aparat, profesi sebagai dokter, profesi sebagai guru, profesi sebagai tukang, sebagai apalagi profesi. Tapi dari sekian profesi itu, satu tingkatan atau beda? Beda. Meskipun semuanya gajinya sama, misalnya. Pendapatannya sama. PNS dokter, PNS bidan, PNS perawat, PNS guru, PNS polisi, kemudian TNI, apalagi, dan aparat yang lainnya. Secara status semuanya PNS. Negara kita sebenarnya mengajarkan prinsip persamaan. Makanya kadang-kadang patungnya dijajar. Patung bidan, patung dokter, patungnya dijajar. Bahwa kita semuanya adalah sama abdi negara. Tapi anehnya yang terjadi apa? Ya, yang terjadi ujubnya muncul di salah satu profesi. Wah, dia di profesi ini, oh saya itu lebih hebat dibandingkan kamu. Saya merasa dia lebih hebat dibandingkan yang lain. Maka jika ada profesi yang mengajarkan orang untuk jadi sombong, berarti ini profesinya perlu dibenerin. Pelakunya. Ini perlu dibenerin. Karena Nabi SAW mengatakan, tingkatan keburukan seseorang itu berbanding lurus dengan apa? Dengan bagaimana sikap dia meremehkan orang lain. Baik. Ini penting ya. Jadikan ini sebagai prinsip. Nasihat apapun yang kita terima, selama itu kebenaran, hargai, meskipun kita sudah pernah melakukannya. Ya, saya tulis ini. Nasihat kebenaran apapun harus dihargai, meskipun kita sudah mengetahuinya atau sudah mengamalkannya. Karena kita menghargai kebenaran. Misalnya, ya, lagi dengerin ceramah, terus ustadznya membahas anjuran untuk sholat sunnah qobliyah subuh. Karena kita merasa sudah lama belajar, tahu, ngerti. Nah, itu ada dalam setiap orang, saya yakin. Tapi tolong, ini kebenaran. Hargai kebenaran. Sehingga ilmu kita itu diukur dari sini. Wah, dia ini berarti orang yang menghargai kebenaran. Meskipun dia sudah pernah mengenalnya, sudah pernah mempelajarinya. Tapi dia menghargainya. Sehingga dia hargai dengan baik, dia tunduk. Baik. Ada seorang ulama tabi'in ya. Atha bin Abi Rabah rahimahullah, ahli hadis, muridnya Ibnu Abbas. Termasuk ulama kibar di kalangan tabi'in. Atha pernah bercerita, suatu ketika ada remaja, remaja usia SMP, menyampaikan sebuah hadis di hadapanku. Maka saya pun diam mendengarkan hadis itu dibacakan sampai selesai. Sama sekali tidak berkutik fokus terhadap apa yang disampaikan oleh remaja ini dalam rangka memuliakan sabda Nabi SAW. Meskipun saya sudah pernah mendengar hadis itu sebelum remaja ini dilahirkan. Ya kan, selisih usianya jauh, ini baru remaja. Remaja ini menyampaikan hadis, atau diam, dengerin dengan baik. Dia enggak meremehkan. Kamu, hadis ini sudah pernah saya dengerin sebelum kamu lahir. Ketika saya belajar dulu sebelum kamu lahir, saya sudah pernah dengerin hadis ini, sudah saya hafalkan. Meskipun demikian, dalam rangka untuk menghargai nasihat, dalam rangka untuk menghargai kebenaran. Ijlalan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk memuliakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu perlu latihan. Karena kita sering meremehkan yang seperti ini. Tahu. Nah, gitu kan? Sudah pernah. Enggak ada satu yang baru. Sudah pernah. Padahal yang namanya kebenaran, meskipun sudah kita amalkan, meskipun sudah pernah kita pelajari, namun kebenaran itu wajib untuk dihargai. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa fi riwayah, la taqata'u wa la tadabaru wa la tanaghadu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling mendengki, membenci, mengintai, mencari aib dan berjualan dengan cara najas. Jadilah kalian ini hamba Allah yang saling bersaudara. Dalam riwayat lain, janganlah kalian saling memutus hubungan, membelakangi, membenci dan mendengki. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin bagi mukmin lainnya itu laksana satu bangunan, sebagiannya menguatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Kita lihat hadis di mana Nabi SAW melarang berbagai macam akhlak yang buruk kepada sesama manusia. La tahasadu, jangan saling hasad. Kita kasih definisi di sini ya. La tahasadu, jangan saling hasad. Apa makna hasad? Apa makna hasad? Itu terjemahannya ya. Apa makna hasad? Berharap nikmat orang lain hilang. Berharap nikmat orang lain itu hilang. At-tamanni zawala ni'matil ghairi anhu. Berangan-angan, berharap nikmat orang yang dihasati itu hilang. Coba, orang hasad nih kayak gimana? Dia protes kepada takdir Allah. Kalau sing luwih sugih, lara ati, sakit hati. Dan berharap muka-muka mai kobong. Muka-muka dagangannya hancur. Harapan seperti itu hasad. Dia enggak ridho ketika Allah ngasih harta kepada saudaranya, kepada temannya. Dan bentuk seperti ini kejahatan yang sangat parah. Dan itu penyebab terbesar terjadinya pembunuhan pertama di dunia. Antara Qabil dengan Abil. Bedakan dengan ini. Berharap nikmat yang dimiliki orang lain. Berharap dapat nikmat yang dimiliki orang lain. Boleh enggak ini? Boleh enggak? Ini namanya ghibta. Bukan hasad. Dan ini tergantung jenis nikmatnya. Hukumnya tergantung jenis nikmatnya. Kalau nikmatnya adalah sesuatu yang mubah, ya hukumnya mubah. Kalau nikmatnya sesuatu yang baik, dianjurkan, hukumnya dianjurkan. Misalnya, hafal Quran itu kenikmatan ya. Punya anak soleh, kemudian misalnya rajin ibadah. Lalu kita berharap, kapan aku iso rajin poso kaya Mas Mitro? Nah, misalnya ya. Kapan saya bisa rajin ngaji kayak siapa? Nah, seperti itu namanya apa? Ghibtah. Dan ghibtah seperti ini hukumnya? Kalau dalam masalah ibadah, dianjurkan. Sebaliknya, hasad dalam masalah ibadah, boleh enggak? Hasad dalam masalah ibadah? Haram. Nyawang, lihat ada orang rajin ke masjid, dia loro hati. Kapan nih dang loro wonge wis ora iso nang masjid. Itu hasadnya Yahudi. Ketika Yahudi melihat para sahabat menerima Islam, mereka menjadi umat yang taat, mereka hasad. Dan mereka berharap jadi sesat. Mereka berharap sahabat itu jadi sesat. Allah berfirman gimana? Waddat ta'ifatun min ahlil kitabi lau yaruddunakum min dinikum. Ada di surat apa ini? Ada di surat Ali Imran ayat 69. Waddat ta'ifatun min ahlil kitabi lau yudillunakum. Sebagian di kalangan ahli kitab, mereka sangat berharap kalian itu jadi sesat. Mereka bisa menyesatkan kalian. Karena dia hasad dengan kebenaran yang dimiliki oleh kaum muslimin. Kadang-kadang ada orang yang kalah ngaji, hasad dia. Oke, enak ya. Bisa ngaji, kena ngaji, karek ngaji. Terus dia hasad. Mas, kono ngaji. Muka-muka tambah goblok. Angan-angannya itu aneh orangnya ini. Dia berharap agar orang muslim ini jauh dari ketaatan, jauh dari ibadah kepada Allah, makin sesat dan seterusnya. Dan itu bisa terjadi antar sama muslim. Ya. Apalagi kalau memang persaingan dalam persaingan pendidikan. Santri dengan santri. Siswa dengan siswa. Kalah hafalan, kalah jumlah Quran yang dihafal. Kalah prestasi dalam agama. Itu memicu hasad. Dan harapannya nanti nek jatuh kena kepalanya gila dia. Sing dibayangnya itu terlalu jauh. Baik. Tapi kalau ghibtah boleh dan dianjurkan. Jika dalam perkara yang dianjurkan. Sehingga untuk ghibtah ini tidak ada harapan agar nikmat itu hilang. Ya. Melihat ada apa misalnya temannya punya prestasi bagus. Terus dia berharap, semoga saya bisa seperti itu. Tapi tidak ada harapan agar nikmat yang dimiliki oleh orang itu hilang atau berpindah kepadanya. Baik. Kemudian berikutnya adalah wala tabaghadu. Jangan saling membenci. Saling membenci karena urusan dunia. Kalau karena urusan agama, ya, dia itu penganut aliran menyimpang. Ya. Kitab sucinya Gatholoco. Nah itu kita nggak suka sama dia, boleh. Ya. Yang kedua, wala tajassasu. Jangan tajassus. Berikutnya, jangan til muslim mencari-cari aurat muslim. Mencari-cari aurat muslim. Sedangkan untuk tahassus, mananya adalah mencari-cari rahasia orang lain yang tidak ingin untuk disebarkan. Ya. Ada khilaf di antara para ulama tentang makna tahassus dengan tajassus. Dua-duanya ini kalau diterjemahkan ya sama artinya, memata-matai. Memata-matai. Ya. Baik tahassus maupun tajassus, itu dua-duanya mata-mata. Ya. Cuman bedanya, kalau untuk tajassus itu nyari aib. Sedangkan untuk tahassus itu nyari rahasia. Sudah? Sehingga ada yang diperbolehkan. Yang mana yang boleh? Yang tahassus boleh. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Yusuf. Pesan Yakub kepada siapa? Anak-anaknya. Ya bani yadhhabu fatahassasu mi Yusufa. Wahai anak-anakku, silakan berangkat ke Mesir. Lakukan tahassus untuk mencari Yusuf. Bongkar rahasia-rahasia agar kalian bisa menemukan di mana Yusuf. Dan itu diperintahkan oleh seorang nabi kepada anaknya Nabi Yakub, kepada anaknya Yakub untuk mencari Yusuf. Ada tahassus, ada yang boleh jika tujuannya untuk kebaikan. Tapi kalau tajassus, tidak boleh. Dan Nabi SAW melarang keras seperti ini. Tatabu'u auratil muslim. Mencari-cari aurat, mencari-cari aib sang muslim. Bahkan boleh ngasih ancaman, man tatabba'a auratil muslim tatabba'a Allahu auratahu wa in kana fi jawfi rahli. Siapa yang nyari-nyari kesalahan orang lain, maka Allah Ta'ala akan mencari-cari auratnya. Wa man tatabba'a Allahu auratahu yufaddihu wa in kana fi jawfi rahli. Dan siapa yang sudah dicari-cari kesalahannya oleh Allah, maka Allah akan permalukan orang ini meskipun dia bersembunyi di tengah rumahnya. Bersembunyi di dalam rumah. Dan itu bahaya. Ya. Baik. Wala tanajashu. Janganlah melakukan najash. Najash maknanya adalah ini hanya berlaku untuk transaksi jual beli. Dan najash secara bahasa artinya al-irtifa wa ziyada. Artinya menambah atau menaikkan. Sementara makna istilah untuk najash itu banyak, intinya adalah menipu calon konsumen atau menipu penjual agar bisa menaikkan harga kalau dia konsumen atau menurunkan harga kalau penjual. Misalnya kita beli barang, bawa orang, bawa teman, terus kita nawar, teman saya ikut nawar lebih bawah lagi, akhirnya si penjualnya merasa kok nggak ada yang nawar lebih tinggi, terus dilepas dengan harga yang murah. Maka cara seperti ini namanya apa? Najash. Atau kita jualan terus ngajak teman, ketika ada konsumen dia ikut bantu nawar, lebih tinggi. Akhirnya konsumennya rela untuk beli dengan harga yang lebih mahal. Dan itu semuanya adalah permainan dalam transaksi yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala taqata'u, jangan memutus hubungan. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Ya, melengos, membelakangi ya. Ketika ketemu melengos. Kenapa? Enggak cocok. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tahasadu, jangan saling hasad. Wa kun ibadallah ikhwana. Baik, coba garis bawahi bagian ini ya. Jangan saling tadabaru. Tadabaru tadi apa? Membelakangi. Jangan saling membelakangi. Kenapa enggak boleh saling membelakangi? Ini saling membelakangi itu kan sama dengan menampakkan kebencian. Sudah? Menampakkan kebencian. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, coba kita perhatikan. Jika hamba saling mencintai, syariat menyarankan untuk tampakkan. Ada seorang sahabat sedang bersama Nabi SAW, tiba-tiba lewat sahabat yang lain. Lalu sahabat ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya senang sama orang itu. Nabi SAW tanya, apakah kau sudah sampaikan kepadanya? Jawab sahabat ini, belum. Kalau begitu sampaikan kepadanya. Akhirnya dikejar. Disusul, sampai ketemu, kemudian sahabat ini mengatakan, uhibbuka fillah. Saya mencintai Anda karena Allah. Lalu sahabat tadi menjawab, ahabbakalladhi ahbabtani fihi. Semoga zat, semoga Allah Ta'ala, semoga zat yang menjadi sebab engkau mencintai aku, zat itu mencintaimu. Semoga Allah mencintaimu. Berarti di sini, dalam masalah saling mencintai, perintahnya apa? Tampakkan. Contoh yang lain apa? Ngasih hadiah. Kalau senang sama orang lain, tampakkan. Tujuannya dalam rangka menciptakan kerukunan dan ukhuwah. Sebaliknya, saling benci, diapain? Disembunyikan. Sehingga jangan ditampakkan. Aku paling sengit karawamu. Wah, itu jangan. Aku sengit karawamu karena Allah. Wah, itu jangan. Kalau dibalas, muka-muka awakmu, Allah sengit karawamu. Wah, jangan. Itu jangan ya. Kalau saling benci, sembunyikan. Maka bisa jadi ada orang yang enggak suka. Tapi ya aja dituduh nih, jangan terlalu ditampakkan. Anggap saja biasa. Tujuannya dalam rangka apa? Menjaga ukhuwah Islamnya. Sehingga beliau melarang ini. Jangan saling membelakangi karena ini menampakkan kebencian. Wallahu taala alam. Kemudian di bagian hadis yang terakhir, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Insyaallah cukup jelas maknanya. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah, dan masih ada satu hadis lagi serta penjelasan yang cukup panjang dari penulis. Insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan dari pemirsa NB Channel. Yang pertama, mengenai hadis Muslim adalah saudara Muslim lainnya, bagaimana kita penganut Syiah, Khawarij atau ajaran lainnya yang mereka juga mengaku Muslim? Alhamdulillah. Orang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Dan itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana dengan Syiah dan seterusnya? Jadi persaudaraan itu bertingkat, gitu ya. Sehingga jika hubungannya semakin kuat, jika hubungannya kuat, maka konsekuensinya apa? Persaudaranya juga harus semakin kuat. Dan sebaliknya, kalau hubungannya lemah, maka nanti juga persaudaranya jadi semakin lemah. Dan itu berbanding lurus dengan tingkat kebaikan seseorang. Baik, terus gimana menyikapinya? Siapapun yang muslim, dia saudara kita. Sehingga dia punya hak persaudaraan. Hak persaudaraan itu apa, Pak? Ada hak persaudaraan minimal, ada hak persaudaraan maksimal. Sebagaimana tingkatan ini tadi. Hak persaudaraan minimal, contohnya, kalau dia mati, harus diurusi sebagai muslim. Disolati, dimakamkan di pemakaman muslim, ya sebagaimana jenazah muslim. Sehingga nggak boleh, seluruh muslim nggak mau nyolati orang muslim ini, karena dia misalnya khawarij. Nggak boleh kayak gitu. Nanti dosa semuanya, wong dia punya hak muslim. Sehingga hak persaudaraan tetap ada. Meskipun tidak banyak, ya. Kadang ada bagian yang lain yang tidak kita berikan. Karena misalnya, ya, saya tidak mau dekat-dekat dengan dia. Khawatir nanti terkena syubhatnya. Atau kita menunjukkan gak suka agar dia mau bertobat. Dengan pemboikotan dan seterusnya, ya. Pemboikotan itu tujuannya apa? Mengajak orang untuk bertobat. Ini boleh dilakukan dalam rangka untuk kebaikan. Wallahu a'lam. Baik. Baik, berikutnya Ustaz. Saya punya usaha dengan karyawan non-muslim. Tapi hari Jumat saya buka. Saya sholat ke masjid, sedangkan karyawan menjaga toko. Tokonya toko apa? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Baik. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, jika sudah terdengar adzan Jumatan, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila sudah terdengar adzan Jumatan, maka segeralah Jumatan dan tinggalkan jual beli. Terus, larangan ini apakah berlaku untuk semua manusia? Jawabannya hanya berlaku untuk yang berkewajiban Jumatan. Pertanyaan berikutnya, siapa yang wajib Jumatan? Lelaki dewasa atau baligh, ya, lelaki yang sudah baligh, berakal, dan dia tidak sakit. Berarti yang dikecualikan dari sini adalah wanita. Nah, pertanyaannya, non-muslim itu wajib Jumatan ataukah tidak? Itu sama seperti pertanyaan, orang kafir itu wajib puasa ataukah tidak? Ada yang mengatakan bahwa, kita tulis di sini ya, non-muslim, apakah berkewajiban menjalankan furu' syariat? Jadi ada usul syariat, ada furu' syariat. Atau dengan bahasa yang lebih tepat, ya. Karena nanti ini bisa menuai kritik kalimat ini. Apakah non-muslim itu berkewajiban untuk menjalankan amalan konsekuensi iman? Ini yang jadi pertanyaan. Kalau non-muslim wajib beriman, dia punya kewajiban untuk beriman. Sehingga kalau non-muslim tidak beriman, apa? Ya, dia dihukum berdosa karena tidak beriman. Nah, apakah non-muslim wajib menjalankan, ini kepanjangan non-muslim ya, kafir katanya. Apakah orang kafir juga wajib menjalankan konsekuensi iman? apakah wajib menjalankan konsekuensi iman padahal dia belum beriman? Dia sendiri belum beriman. Apakah dia juga wajib menjalankan ini seperti sholat, kemudian zakat, dan seterusnya? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Jumatan itu bagian dari konsekuensi iman. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati mi yaumil jumu'ah. Orang-orang yang beriman, kalau kamu mendengar panggilan Jumatan, maka lakukan seperti ini. Berarti menjalankan Jumatan adalah konsekuensi dari iman. Dan kita punya kaidah, setiap panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka perintah ataupun larangan yang jatuh setelahnya adalah bagian dari konsekuensi iman. Jika Anda berpendapat, mengikuti pendapat bahwa orang kafir tidak wajib menjalankan konsekuensi iman, karena di sini ada khilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Jika Anda berpendapat wajib, maka dia nggak boleh melayani transaksi ketika Jumatan, karena nanti jadinya batal transaksinya. Tapi kalau Anda berpendapat tidak wajib, maka dia boleh melayani transaksi sebagaimana wanita. Dan wallahu alam, secara pribadi saya mengambil pendapat wajib. Berdasarkan firman Allah, ketika Allah cerita tentang dialog penduduk neraka, ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin wa la nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin hatta atana al-yaqin. Apa yang menyebabkan kalian nyemplung neraka? Mereka menjawab, karena kami dulu enggak sholat. Kami dulu tidak memberikan makan kepada orang miskin. Kami enggak bayar zakat. Kami cuma main-main. Hatta atanal yakin, sampai mati. Sehingga mereka tidak menjalankan sholat disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukti bahwa tidak menjalankan konsekuensi iman, mereka juga mendapatkan adab. Karena itu untuk layanan ketika Jumatan, toko masih buka, sebaiknya Anda suruh karyawan yang tidak wajib Jumatan. Seperti tidak berakal kan, tidak mungkin ya. Karena orang gila tidak mungkin jadi karyawan. Ya. Seperti wanita, nah itu mungkin. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.